إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam kajian tauhid ini setelah 2 pekan kita libur karena satu dan lain hal. Untuk kajian malam kita kali ini, kita masuk pada bab fi bayani al-qaid li sihhati qawliha wa huwa al-kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Penjelasan syarat sahnya ucapan la ilaha illallah, yaitu kufur dengan segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Malik an Abihi samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dari Abi Malik, dari ayahnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kafir. Kafir kepada apa? Kafir kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haramlah hartanya, haramlah darahnya, dan hisabnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad Marzuq Ad-Dahjani berkata bahwa kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, terpeliharanya darah dan harta orang yang mengatakan la ilaha illallah, sebagaimana yang telah kita bahas pada hadis sebelumnya. Ini mirip, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka haram darahnya, haram hartanya. Artinya tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan haknya, yaitu 3. Yang pertama, apabila dia berzina kemudian dia membunuh, maka dibunuh lagi. Dan yang ketiga adalah murtad, keluar dari agama Islam. Maka 3 hal inilah yang membolehkan seseorang ditumpahkan darahnya. Selain dari 3 hal ini tidak boleh, selama dia mengatakan la ilaha illallah. Sebagaimana kisah seorang sahabat ketika berperang, dia mengejar seorang musuh. Musuh itu sampai terpepet seperti itu. Kemudian ketika dia hendak dibunuh, dia mengatakan la ilaha illallah. Tetapi sahabat ini berpikir, orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut dibunuh, akhirnya dibunuh juga. Kemudian laporlah kepada Nabi, sampai Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak belah saja dadanya? Seperti itu. Apakah benar dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dengan pedangmu, atau karena memang dia ikhlas? Jadi kita memang tidak diperintahkan untuk menghukumi batin seseorang. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk menghukumi lahiriah seseorang. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, selama tidak nampak oleh kita dia melakukan kekufuran, maka dia seorang muslim. Seperti seorang pemimpin, kan gitu ya. Seorang pemimpin selama dia muslim tidak boleh dikafirkan, kata Rasul, kecuali apabila engkau melihat dia melakukan sebuah kekufuran. Kata-katanya Nabi mengatakan apa? Antarau minhu kufran bawahan, kata Nabi, kan gitu. Kecuali engkau melihat dia melakukan kekufuran yang nyata. Oleh sebab itu bapak enggak boleh hanya mendengar berita dari sana dari sini, pemimpin kita seperti ini, pemimpin kita seperti itu, kemudian kita kafirkan mereka, enggak boleh. Kenapa? Karena di dalam menghukumi seseorang menjadi kafir itu tidak boleh ejek. Kata orang Sunda, tahu ejek? Ejek itu katanya. Katanya si fulan gini, katanya si fulan gitu, itu tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan antarau, engkau melihatnya. Gitu. Jadi tidak ada syubhat di sini. Jelas bahwa pemimpin kita itu melakukan apa? Kekafiran, dan kafirnya kafir bawah. Kafir bawah itu kafir yang jelas yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Walaka fihi minallahi burhan, kata Nabi. Kemudian engkau memiliki bukti yang jelas. Burhan itu bukti yang terang, yang tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain, tapi dia jelas, terang. Dari siapa buktinya? Minallah, dari Allah, bukan dari yang lainnya. Nah, jadi ketika kita menghukumi seseorang bahwa dia kafir, itu harus jelas dalilnya apa, kekufurannya apa, dalilnya apa, kemudian dalil ini sesuai tidak dengan orang ini. Gitu. Jangankan dalilnya memang benar, tapi ketika diterapkan kepada orangnya tidak sesuai, maka tidak boleh kita menghukumi seseorang dengan kafir. Lagi pula Pak, menghukumi kafir atau tidak kafir itu bukan kerjaan kita. Orang suka ngomong salafi tukang mengkafir-kafirkan orang, katanya. Kata siapa? Kita enggak punya urusan mengkafirkan orang. Tapi kalau menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan ini kafir, barang siapa yang melakukan itu kafir, benar. Kita jelaskan nawaitul Islam, tetapi secara global yang kita kenal dengan takfir apa? Takfir mutlak. Adapun takfir muqayyad atau takfir muayyan yang kita tujukan kepada personal, kepada orang per orang, itu bukan urusan kita itu. Itu urusannya para ulama mujtahidin. Kenapa? Karena di dalam menghukumi kafir seseorang itu harus jelas syarat-syaratnya apa saja, terpenuhi atau tidak, kemudian mawadiknya, penghalangnya ada atau tidak. Ketika bapak melihat tetangga bapak membuang Quran ke tempat sampah, itu kan secara kaidah barang siapa yang membuang Al-Quran ke tempat sampah kan kafir. Itu kafir mutlak, namanya takfir mutlak. Tetapi ketika bapak melihat orang membuang Al-Quran ke tempat sampah, apakah langsung kita kafirkan orang itu? Kan belum tentu. Bisa saja dia dipaksa untuk membuang Al-Quran ke tempat sampah, atau dia kira itu komik Shinchan misalnya, karena Al-Quran sama anaknya dibungkus dengan gambar Shinchan, dikiranya komik Shinchan, padahal isinya Al-Quran. Kan belum tentu. Nah, jadi cukup bagi kita ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka haram darahnya, haram hartanya. Adapun masalah isi hatinya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dia mengatakan la ilaha illallah ini ikhlas? Ikhlas karena Allah, atau dia hanya nifak saja? Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah, betul tidak? Iya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bersaksi langsung di hadapan Rasul, tetapi mereka tetap dihukumi kafir. Hanya kita tidak tahu siapa di antara orang-orang itu yang munafik. Kan kita enggak tahu. Ketika ada orang melakukan kebohongan, langsung kita hukumi dengan munafik amali, munafik i'tiqadi, kan tidak. Gitu kan ya? Nah, oleh sebab itu Nabi ketika diminta oleh sahabatnya untuk membunuh siapa? Membunuh siapa? Rasul munafik itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Diminta untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi menolaknya. Kemudian Nabi berkata, apakah kalian mau orang-orang menyangka bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri? Kan gitu. Mungkin Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu munafik. Dari ciri-cirinya, kelakuannya, amalnya. Salah satu cirinya apa? Ketika perang Badar, 300 sahabat terpengaruhi oleh dia, kemudian balik lagi. Kan seperti itu. Tetapi kan orang lain tidak tahu. Tahunya Abdullah bin Ubay itu mengucapkan apa? Syahadah. Seperti itu. Dan memang secara hukum asal kita diperintahkan untuk menghukumi orang itu sesuai dengan lahir dan nampaknya saja. Adapun batinnya, fahisabuhu ala Allah. Hisabuhu ala Allah, hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita diperintahkan untuk kafir, Pak. Kita oleh Nabi diperintahkan untuk kafir. Kafir kepada siapa? Kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau orang-orang kafir, kafir kepada Allah. Kalau kita, kafir kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya hukumnya wajib. Makanya di sini dikatakan anna mujarrada qawlihi la ilaha illallah, bahwa sebatas ucapan la ilaha illallah la yakfi. Gitu. Gak cukup orang hanya mengatakan la ilaha illallah, kemudian secara otomatis di sisi Allah dia menjadi seorang apa? Seorang muslim. Tidak cukup. Hatta yakfur bijami'i ma yu'badu min dunillah, sehingga dia kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wabihada, maka dengan hal ini yatabayyan, jelaslah apa khata'ul maghrurin, salahnya orang-orang yang tertipu. Siapa mereka itu? Alladzina yadhunnuna anna mujarradan nutqi bihaqqa min lidukul bil Islam, bahwa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah saja kemudian otomatis dia masuk ke dalam Islam. Ini hakikatnya seperti itu. Hakikatnya. Tadi kita berbicara secara apa? Secara zahirnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi dengan apa? Muslim. Kecuali kalau kita tahu bahwa ternyata dia tidak kufur kepada sesembahan selain Allah, maka ketika itu kita hukumi dia bahwa dia itu orang yang kafir. Ini secara mutlaknya. Ya. Sekali lagi, bedakan antara takfir muayyan dengan takfir apa? Mutlak. Ini yang menyebabkan ahlul bid'ah seperti khawarij itu banyak mengkafirkan kaum muslimin, Pak. Kenapa? Khawarij itu tidak bisa membedakan mana takfir mutlak, mana takfir muayyan. Itu yang menyebabkan mereka mudah mengkafirkan seperti siapa? Seperti NII misalnya, atau LDII, Lady Dai itu. Kemudian misalnya LDII, kan coba LDII Lady Dai kan gitu. Nah, kemudian apa, ISIS misalnya. Itu dengan mudahnya mengkafirkan orang. Dengan mudahnya apa? Mengkafirkan orang. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya mereka tidak bisa membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Gitu. Jadi pembicaraan ulama yang berkaitan dengan takfir mutlak itu mereka terapkan dalam takfir muayyan. Langsung dipukul rata, membabi buta seperti itu. Membabi buta, babi, tahu babi? Ya babi, sudah babi buta lagi. Babi itu kan enggak punya leher. Enggak punya leher. Kalau nyeruduk terus saja lurus, nah, sudah kayak gitu buta lagi. Nah, jadi orang-orang takfiri itu kayak babi yang buta. Itu di dalam apa? Di dalam menghukumi orang dengan kekufuran. Seperti itu. Makanya orang LDI, setiap orang yang tidak berbaiat kepada imamnya kafir, kan gitu ya. NII pun sama, setiap orang yang tidak berbaiat kepada imamnya kafir. LDII punya imamnya sendiri, NII punya imamnya sendiri. Jadi yang mana yang benar? Kata Nabi, kalau ada khalifah dua, kan salah satunya harus dibunuh. Jadi yang dibunuh itu imamnya LDII atau imamnya NII nanti. Coba, yang harus dibunuh itu kan harus dibunuh itu salah satunya. Nah, nanti kita tanya sama mereka, sama NII, sama LDII, atau sama pendukung-pendukung ISIS, imam yang mana yang harus dibunuh? Seperti itu. Setiap orang mengaku-ngaku sebagai imam, imam kaum muslimin, gitu kan ya. Dan di antara mereka itu, nah, seperti Hizbut Tahrir, tidak mengakui imamnya ISIS, tidak mengakui khalifahnya ISIS. Kenapa? Karena ketika mereka teriak-teriak khalifah, saya pernah tanya ketika di Islamic Book Fair Jakarta itu, Jakarta Islamic Book Fair, ada stand mereka teriak-teriak khilafah, khilafah, khilafah. Saya tanya, nanti kalau khilafah sudah tegak, siapa yang menjadi khalifahnya? Dia bilang, kami siap insya Allah, katanya. Masalahnya itu, gitu, pengen memimpin, gitu. Buktinya sekarang ada khalifah Al-Baghdadi langsung bikin pernyataan khalifahnya tidak sah, katanya gitu. Nanti kalau mereka yang bikin mah sah itu teh. Kalau mereka yang bikin sah. Dan anehnya mereka itu selalu saja menggunakan hadis ahad di dalam masalah khalifah ini. Betul tidak? Hadis yang mana? Bahwa setelah Nabi itu kepemimpinan itu di atas khilafah alaman haji nubuah. Kemudian raja-raja yang menggigit, raja-raja yang memaksa, kemudian kembali lagi kepada raja-raja yang kepada khilafah alaman haji nubuah lagi. Syekh siapa? Saya lupa. Beliau melakukan tanya jawab dengan anggota Hizbut Tahrir yang ada di London. Saya lupa nama syekhnya itu. Tanya jawab itu. Syekh ini bertanya, kalian tidak mau menerima hadis di dalam masalah akidah. Hadis ahad maksudnya kan seperti itu ya. Hadis ahad dalam masalah akidah katanya tidak berlaku, tapi dalam masalah hak ahkam boleh, kayak gitu. Nah, kalian selalu berkata seperti itu. Tapi kenapa kalian di dalam hadis ini hadis ahad, kata syaitan. Ini hadis ahad. Kenapa kalian pakai? Mereka mengatakan, karena hadis ini sesuai dengan kepentingan kami. Gitu. Jadi kalau hadisnya sesuai dengan kepentingan mereka, walaupun ahad, dipakai itu. Kemudian hadis ahad lagi apa? Yang berdoa berlindung dari dajjal setelah itu, setelah tahiyat, itu kan hadisnya ahad. Mereka mengatakan apa? Hadis ahad boleh dipakai dalam masalah syariat, tidak boleh dipakai di dalam masalah akidah, kan itu ya. Tanya tentang hadis yang berlindung dari dajjal itu hadisnya ahad. Boleh tidak? Mereka akan mengatakan boleh kita amalkan, tetapi tidak boleh kita yakini isinya. Kan aneh. Mereka terjebak, dilematis dengan kaidah mereka sendiri. Mengamalkan doa itu bagian dari syariat. Betul tidak? Sedangkan isi dari doa itu berkaitan dengan apa? Dengan akidah. Akhirnya kesimpulannya apa? Boleh kita membaca doa itu, tetapi kita tidak boleh meyakini kandungannya. Kan aneh. Sama saja dengan mengatakan Nabi menyuruh kita berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Isinya kan berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah dajjal. Bagaimana mungkin Nabi mengajarkan kita satu doa berlindung dari azab kubur, padahal azab kubur itu tidak ada menurut mereka. Nah, ini bodohnya mereka. Gitu. Tidak ada ulama salaf membeda-bedakan antara hadis ahad dengan mutawatir dalam masalah akidah, itu enggak ada. Kalau antum membaca, Ustaz, tuh di dalam kitab usul fikihnya Abu Zahra ada, Abu Zahra mengatakan seperti itu, maka antum harus tahu Abu Zahra itu Mu'tazilah. Abu Zahra yang menulis kitab usul fikih itu Mu'tazilah akidahnya. Makanya dia berpendapat seperti itu. Jangan tertipu dengan nama besarnya. Memang beliau seorang alim dalam ilmu usul, tetapi akidahnya i'tizal dia. Nah, itulah orang-orang yang magrur, orang-orang yang tertipu di dalam akidahnya. Jadi secara hakikatnya sebetulnya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah itu sebetulnya tidak cukup untuk menjadikan seorang muslim apabila dia tidak kafir kepada apa? Sesembahan selain Allah, seperti itu. Wa hadza la yatimu hatta yuhaqqiq ruknai hadhil kalimah. Oleh sebab itu, keislaman seseorang atau ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin la ilaha illallah itu terrealisasi dengan benar sampai dia bisa mengamalkan kedua rukunnya. Nah, la ilaha illallah punya rukun. La ilaha illallah itu ibadah bukan? Ibadah. Setiap ibadah punya rukun dan punya syarat. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua, apa saja? Yang pertama, masa langsung isbat. Yang pertama an-nafi dulu. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nah, ini rukun la ilaha illallah. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi itu artinya meniadakan. Dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Jadi asalnya tidak ada ilah, itu meniadakan ilah, seluruhnya ditiadakan dulu. Kemudian diisbat, ditetapkan illallah, kecuali siapa? Kecuali Allah. Maka nafi dan isbat ini harus terpenuhi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ketika kita meyakini bahwa Allah yang berhak disembah satu-satunya, maka kita harus kufur kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak, ibu mengatakan la ilaha illallah tetapi masih meminta kekuburan misalnya, bagaimana tuh hukumnya? Muslim bukan? Muslim bukan? Ya bukan itu. Meminta itu doa, doa itu ibadah bukan? Ya ibadah. Ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau bapak ibu mengatakan la ilaha illallah tapi masih tawasulan dan minta syafaat ke kuburan. Ada kuburan misalnya, katanya kuburan wali. Wali Songo. Wali Songo sekarang mau wali Sedoso sekarang. Itu wali edisi revisi sebetulnya. Yang ke-10-nya itu yang di sana itu. Yang kita pun tahulah. Nah, itu tanahnya sampai diambil oleh para pengikutnya itu sampai habis dimasukin lagi tanah yang baru. Gitu. Ya, itu dipakai berkah. Padahal kan enggak boleh membawa tanah baru untuk satu kuburan itu. Kuburan itu tidak boleh, Pak, ditimbun dengan tanah baru. Dia harus ditimbun dari tanah yang digali itu. Itu sunahnya. Enggak boleh diambil tanah baru kemudian dimasukkan ke sana. Nah, katanya ini wali yang ke-10. Nanti yang ke-11-nya enggak tahu siapa gitu. Yang ke-11-nya mungkin Adil Siraj nanti. Siap gitu. Nah, jadi seperti itu. Datang ke wali minta-minta, wali. Kayak siapa yang di YouTube itu? Habib. Itu yang minta, yang minta supaya cicilan mobilnya dilunasi sama orang mati itu. Masa Habib cicilan mobilnya minta dilunasi orang mati? Kan ada-ada saja itu. Itu kufur itu. Tawasul dengan apa? Dengan kuburan kepada Allah dengan alasan ini orang soleh, aku mah kotor kan gitu. Bagaimana mungkin aku diijabah oleh Allah, makanya melalui orang soleh ini. Ini enggak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik mengatakan apa? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung itu, kata orang musyrik, kecuali agar patung itu mendekatkan kami kepada Allah. Jadi apa bedanya? Atau misalnya bapak mengucapkan la ilaha illallah tapi percaya kene karena batu ali misalnya. Makanya ngayna usul, Pak. Batu akik, saya lihat di Binong itu orang berkerumun, itu batu akik penuh sekali itu, yang enggak apa-apa sih pakai cincin asal tidak dari emas kan gitu ya. Tapi kalau kita meyakini cincin ini ada keistimewaan, semenjak misalnya pakai batu cincin ini usaha saya jadi lancar, musyrik itu. Saya jadi berpikir, untung Hajar Aswad ada di Mekah. Kalau di kita habis itu dibikin batu akik, dijian jimat gitu. Atau kiswah Ka'bah di Guntingan, di orang itu ya di Mekah gitu. Satalah dijian jimat. Semua dibikin jimat. Itu musyrik kepada Allah. Barang siapa yang masih percaya kepada hal-hal seperti ini, berarti la ilaha illallahnya tidak apa? Tidak sempurna. Kenapa? Karena nafinya tidak ada. Dia hanya isbat saja. Kalau hanya isbat saja, apa bedanya dengan orang musyrik? Orang musyrik mengisbat tidak bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan, iya. Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan dan mematikan. Tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Yang seharusnya kalau kita meyakini tauhid rububiyah, maka hanya Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu akbar dilarang. Dalil yang paling besar ala tauhidil uluhiyah. Itu kata para ulama. Tauhid rububiyah itu dalil paling besar untuk tauhid uluhiyah. Makanya para ulama mengatakan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah yatadhamman tauhidar rububiyah. Tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Artinya apa? Orang yang tauhid uluhiyah seharusnya tauhid sudah pasti tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah seharusnya dia tauhid uluhiyah, walaupun kenyataannya ada orang yang memiliki tauhid rububiyah tetapi tidak tauhid di dalam uluhiyah. Oleh sebab itu ini Pak, rukun ini harus terpenuhi. Karena rukun itu tiang, artinya ya, rukun itu tiang. Kalau tiang masjid ini tidak ada, kan hancur masjid ini. Seperti Islam punya rukun. Ada berapa rukun Islam Pak? Lupa. Ada berapa? 5, jangan lupa. Yang pertama apa? Syahadat, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Awas kalau salah ini, anak-anak kita ajarkan tentang rukun Islam. Jangan sampai lupa. Ada orang di berjilbab, artis berjilbab, ditanya rukun Islam ada berapa? Ada 6 katanya. Kumaha ieu teh? Rukun Islam ada 6. Yang 6 itu rukun apa? Rukun iman. Saya jarang sekarang mendengar rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Mudah-mudahan di pesantren ini masih diajarkan di sini. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu. Gitu. Jadi al-isbat wa nafi. Isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Wa nafyu ibadati masiwa, dan menafikan ibadah kepada selain Allah. Wa bihadza yatahaqqaq atamasuk bihadzihil kalimah. Maka dengan dua hal inilah akan sempurnalah, terrealisasilah tamasuk, berpegang teguh dengan kalimat ini. Kemudian Allah berfirman, faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kafir kepada taghut. Apa yang disebut dengan taghut? Yang dimaksud dengan taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu taghut. Ada ulama yang menambahkan wa huwa radin, dan dia ridha untuk disembah. Makanya Isa ibnu Maryam itu bukan taghut walaupun dia disembah oleh orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena Isa tidak ridha. Ada yang mengatakan taghut itu syaitan, karena setan ridha disembah oleh kita. Maka kata Nabi, barang siapa yang kafir terhadap taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan urwatul wusqa adalah ucapan la ilaha illallah. Gitu. Ucapan la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan bahwa man khala'al andad wal awsan, barang siapa yang melepaskan diri dari andad, andad itu tandingan-tandingan Allah, wal awsan, awsan itu patung-patung, wa ma yad'u ilaihi syaitan, dan segala sesuatu yang diserukan oleh setan, min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah, dari segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa wahadallah, kemudian dia mentauhidkan Allah, fa'abidahu wahda, kemudian dia hanya menyembah Allah saja, wa syahida an la ilaha illallah, dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Wal urwatul wuthqa hiya qaulu la ilaha illallah, yang dimaksud dengan ikatan yang sangat kokoh itu adalah ucapan la ilaha illallah, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak dari kalangan tabi'in radhiyallahu anhum. Ada pertanyaan dulu, Pak. Ibu, wah ibu mah sulit bertanya ya, jauh. Bapak-bapak saja. Pemuda-pemuda, bapak-bapaknya cuma sedikit, banyaknya pemuda. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Ini teh macam-macam, ini teh apa sih? Gak ada pertanyaan, berarti sudah pintar semua. Ya iya, kalau belum pintar mau bertanya. Kalau sudah pintar ya gak bertanya. Gak tahu kalau saking bingungnya, bingung yang ditanyakan apa. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Oh boleh. Pemerintah kita togut-togut itu mah orang khawarij itu mah. Kenapa? Karena togut itu kan setan. Setan itu kufur. Nah, dengan seperti itu mereka punya alasan untuk menyerang nantinya, untuk memberontak, untuk mengkafirkan, untuk memberontak seperti itu. Dan itu kan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di HTI misalnya, MMI, kemudian Ansor apa itu, Tauhid, selalu mengatakan pemerintah kita togut, pemerintah kita togut, untuk mencari legalitas agar mereka punya alasan untuk melakukan pemberontakan. Karena orang-orang khawarij itu akhirnya pasti memberontak. Khawarij itu pasti memberontak. Setiap orang yang memiliki pemikiran khawarij ujungnya memberontak dan pertumpahan darah. Selalu seperti itu, tidak ada yang tidak seperti itu. Makanya Hizbut Tahrir itu di, selain di Indonesia, Bapak baca sejarah mereka, ujungnya selalu memberontak kepada pemerintah. Hanya di kita saja yang belum. Di kita yang belum. Nah, para ulama kan mengatakan awalnya bid'ah, ujungnya pertumpahan darah. Tahu tidak khawarij-khawarij di zaman Utsman awalnya dari apa? Dari zikir berjamaah. Pernah dengar kisah orang yang zikir jamaah di masjid itu? Masjid Nabawi kalau tidak salah. Ketika itu ada sekelompok orang berkumpul. Jadi setiap kelompoknya itu punya pemimpin. Kemudian di depan mereka itu ada kerikil. Pemimpin-pemimpinnya itu berkata bertakbir sekian ribu kali, takbir mereka. Bertasbih sekian ribu kali, tasbih mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud datang. Ibnu Mas'ud melihat seperti, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari. Datang melihat dan tidak berkomentar. Kenapa? Karena ada yang lebih tahu dari beliau. Ketika itu Ibnu Mas'ud masih hidup. Lihat, para sahabat itu kalau ada orang yang lebih berilmu gak mau komentar. Padahal punya ilmu. Kalau di kita yang paling banyak komentarnya itu yang paling gak berilmu gitu. Cuap-cuap, ya itu kah dia ngomong gitu. Padahal ilmunya gak ada. Di zaman sahabat itu gak berani. Kalau ada yang lebih berilmu gak berani ngomong. Kemudian Ibnu Mas, Abu Musa datang menuju, pergi menuju rumahnya Ibnu Mas'ud. Ketika itu murid-muridnya Ibnu Mas'ud sedang duduk di depan pintu. Nah, itu kebiasaan murid-murid zaman dulu. Suka duduk di depan pintu rumah gurunya. Menunggu gurunya keluar. Gitu, ditunggu gitu. Di kita mah ustaznya datang bubar kan gitu. Dibalik gitu. Yang ustaz datang bubar gitu di kita mah. atau malah lundur misalnya seperti itu, bukannya malah rancu. Nah, kalau dulu didatangi gitu, apa guru itu duduk, kemudian Abu Musa bertanya, sudah keluar guru kalian? Kata murid-muridnya, belum, kami sedang menunggunya. Abu Musa ikut nunggu di sana. Kemudian Ibnu Mas'ud keluar. Ah, ketika keluar mereka berdiri mengikuti ke masjid. Nah, sambil berjalan itu bertanya tentang ilmu, dijawab oleh gurunya, bertanya sampai ke masjid. Abu Musa kemudian bertanya, ya Ibnu Mas'ud, aku melihat di masjid itu ada sekelompok orang, mereka berkumpul dengan seorang pemimpin, kemudian mereka ada kerikil-kerikil seperti itu, mereka bertasbih, bertakbir sekian kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa yang kau katakan kepada mereka? Aku tidak mengatakan apa-apa sampai aku bertanya kepadamu, kata Abu Musa. Kemudian Ibnu Mas'ud datang ke masjid dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian lihat Rasulullah baru saja wafat? Bajunya masih ada, bejananya pun masih utuh, para sahabatnya masih hidup. Apakah kalian merasa lebih pintar daripada para sahabat Nabi? Kata Ibnu Mas'ud. Kemudian orang-orang itu berkata, ya Ibnu Mas'ud, ma nuridu ilal khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, kamin muridil khair la yusibuhu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Perawi hadis ini mengatakan, aku menyaksikan, aku melihat orang-orang yang berzikir di masjid ketika itu, mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan pasukan yang membunuh Utsman bin Affan. Awalnya dari zikir-zikir, Pak, akhirnya pemberontakan kepada pemerintah, pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Lihat, bid'ah itu seperti bola salju. Kenapa kita, Pak? Ingat Sule ya itu. Bid'ah itu seperti bola salju, seperti itu. Kalau digelindingkan asalnya kecil kan, terus menggelinding besar. Ini dari zikir jamaah. Makanya hati-hati Bapak kepada orang-orang yang suka zikir-zikir seperti itu. Zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dalam satu tempat dengan baju khusus warna putih, kemudian berzikir sekian ribu kali sambil menangis-nangis khawatir, seperti yang terjadi di zaman apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya memberontak kepada Utsman bin Affan. Gitu. Nah, itulah kerjaan Khawarij di sana. Dan Khawarij itu pemikiran lebih cenderung kepada pemikiran dan akidah. Walaupun secara gerakan mereka muncul di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Secara gerakan mereka itu orang-orang yang memisahkan dari barisan Ali bin Abi Thalib ketika Ali melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Kemudian mereka menilai Ali dan Muawiyah sudah kafir kepada Allah. Kenapa? Karena mereka berhukum kepada dua orang, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As. Padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah, katanya kan gitu. Sampai mereka teriak-teriak, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Ali mengatakan, qaulul haq urida bihil batil, ucapan yang hak tetapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Kenapa? Ucapannya benar tetapi ditujukan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Gitu. Sampai mereka berangkat ke satu tempat yang namanya apa? Harura. Maka mereka dinamai juga dengan Haruri. Kemudian Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat mereka, seperti itu ya. Ibnu Abbas berkata, ya Amirul Mukminin, abrid bis salat, dinginkanlah salat. Artinya salat zuhurnya diakhirkan. Saya mau berangkat ke sana. Kata Ali bin Abi Thalib, la ana khofu ala nafsi, aku takut, akhsha alaika, aku takut mereka membunuhmu. Kata Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berangkat ke Harura dan berkata, disambut oleh mereka, wah Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ada apa gerangan datang ke sini? Ibnu Abbas mengatakan, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi, sedangkan aku tidak melihat seorang pun dari mereka bersama kalian. Gak ada seorang sahabat Nabi pun yang bergabung dengan Khawarij itu, gak ada. Semuanya orang-orang baru. Kata Nabi, mereka itu hudatsaul asnan. Gigi mereka masih gigi susu. Maksudnya apa? Bukan bayi mereka itu. Bayi, bukan. Gitu. Mereka itu masih muda-muda. Sufahaul ahlam. Mimpi-mimpi mereka itu sufaha bodoh semua, kata Nabi. Gitu. Kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat seorang sahabat Nabi pun bersama kalian. Kemudian Ibnu Abbas berkata, apa masalah kalian itu sebetulnya dengan sahabat Nabi? Apa permasalahan kalian? Kata orang-orang Khawarij, tiga permasalahan kami. Tiga permasalahan kami yang menyebabkan kami mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Yang pertama apa? Pertama, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetapi mereka mendatangkan dua orang, Abu Musa al-Ash'ari dengan siapa? Dengan Amr bin As, untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib kenapa tidak menjadikan Aisyah sebagai budak, padahal dia kalah di dalam perang apa? Ali dengan Aisyah perang dalam perang apa? Perang Jamal. Kenapa? Sedangkan hukum orang yang kalah dalam peperangan itu menjadi budak, kata mereka. Yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus namanya di dalam perjanjian? Amirul Mukminin yang dihapus. Kalau Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Nah, lihat bodohnya mereka dalam berpikir. Bodohnya mereka dalam berpikir. Tiga hujah ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, yang pertama, di dalam Al-Quran, ketika ada suami istri berselisih, maka apa? Hah? Apa ayatnya? Fa'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau suami istri berselisih, kata Ibnu Abbas, maka diperintahkan pihak suami mendatangkan orang yang dipercaya sebagai hakim. Pihak perempuan mendatangkan orang yang dipercaya sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Sekarang, kata Ibnu Abbas, mana yang lebih penting? Urusan suami istri atau urusan pertumpahan darah di antara kaum muslimin? Kata Ibnu Abbas, ya tentu urusan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Gitu. Masa hanya sebatas suami istri saja harus didatangkan apa dua orang seperti itu? Apalagi dalam urusan kaum muslimin. Yang kedua, kenapa Ali tidak menjadikan Aisyah sebagai apa? Budak. Saya ingin bertanya, apakah kalian meyakini Aisyah itu Ummul Mukminin? Kalau kalian tidak meyakini Aisyah Ummul Mukminin, kalian kafir. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Kalau kalian menjadikan ibu kalian sebagai budak, maka kalian pun kafir, gitu kan ya. Yang ketiga, ingatkah kalian dengan perjanjian Hudaibiyah? Nabi menulis Muhammad Rasulullah. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kalau engkau Rasul, kami tidak akan memerangimu. Hapus itu kalimat Rasul. Maka Nabi pun menghapus kalimat Rasul. Menjadi Muhammad ibni Abdullah. Lihat, Muhammad saja seorang Rasul menghapus namanya. Apalagi Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukmininnya, dihapus. Maka tobatlah berapa? 2000. Tobatlah 2000 dari orang-orang Khawarij itu kembali, dan sisanya diperangi oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagiannya lari. Nah, yang lari inilah yang menyebarkan pemikiran-pemikiran itu sampai hari kita sekarang ini. Gitu. Makanya siapa saja yang berpikirnya seperti ini mudah mengkafirkan, maka dia apa? Khawarij. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Padahal secara gerakan baru muncul di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Tetapi orang yang membunuh Utsman oleh Ibnu Taimiyah dinamai juga dengan Khawarij. Karena Khawarij lebih kepada pemikiran dan akidah daripada gerakan manusianya. Nah, jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Mau baca hadis berikutnya enggak? Jadi insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.